Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، kaum muslimin, para hadirin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 22 Februari 2015, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam majlis yang mulia, majlis yang dirahmati dan diberkahi Allah, majlis yang barang siapa mendatanginya maka ia senantiasa berada di jalan Allah, di jalan yang dirahmati dan diberkahi Allah, hingga ia kembali pulang ke rumahnya. Majlis yang barang siapa duduk di dalamnya maka ia senantiasa didoakan kebaikan dan dimintakan ampunan oleh para malaikat al-kiram. Inilah majlis ilmu syar'i, majlis yang dibacakan dan dipelajari di dalamnya qala Allah, qala Rasulullah, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di rumah Allah yang merupakan tempat yang penuh berkah, tempat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya: ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Maka ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, nikmat di atas nikmat, nikmat keberkahan tempat dan nikmat keberkahan majlis, majlis ilmu syar'i. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini dan di tempat yang berkah menjadi salah satu tanda dan bukti bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda: "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan menjadikannya paham dan mengerti tentang agamanya. Dan mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu syar'i ini menjadi bukti bahwa Allah mencintai kita semua, mencintai dan merahmati kita. Sebab di dalam sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Wa la yu'til Innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Wa la yu'til iman illa man yuhib. Fa idza habballahu 'abdan a'tahu al-iman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membagikan harta dunia kepada siapa saja yang Ia cintai dan siapa saja yang Ia benci. Man yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dan membagi-bagikan harta dunia kepada siapa saja yang Ia cintai dan siapa saja yang tidak dicintainya. Kepada orang mukmin maupun orang kafir. Kepada orang yang taat maupun yang maksiat kepadanya. Diberi semua oleh Allah harta dunia. Sedikit ataupun banyak, yang jelas diberi oleh Allah. Akan tetapi, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa la yu'til iman illa man yuhib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan nikmat iman. Dalam riwayat yang lain, wa la yu'til din, tidaklah Allah memberikan nikmat pemahaman agama yang baik dan benar illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Ia cintai. Fa idza habballahu 'abdan a'tahu al-iman. Sehingga apabila Allah telah mencintai seorang hamba, Allah anugerahkan kepadanya nikmat iman. Iman yang benar. Iman yang murni dan bersih dari noda syirik dan kufur. Allah limpahkan kepadanya pemahaman agama yang baik dan benar. Makanya kita berharap, mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang mulia ini, majlis yang dibacakan dan dipelajari di dalamnya qala Allah, firman Allah, wa qala Rasulullah, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda dan bukti bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi kita semua dan Allah juga mencintai kita semua. Ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin, para hadirin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada pun tema kajian kita pada pertemuan pagi hari ini, yaitu tentang etika bisnis islami. Ya, kalau tidak salah begitu kan? Etika bisnis islami. Ya, bagaimana seorang muslim dan muslimah menjalankan bisnis dengan memperhatikan adab-adab, akhlak, dan juga memperhatikan aturan-aturan syariah islamiyah. Aturan-aturan dan rambu-rambu yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quranul Karim dan telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih dengan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwan wa akhwati fillah, pembahasan kita pada pagi hari ini kita bagi menjadi beberapa pelajaran. Ya, tema kajian kita pada pagi hari ini tentang etika bisnis islami akan kita bahas menjadi beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama tentang keutamaan berbisnis menurut hadis-hadis yang sahih. Keutamaan berbisnis berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Pelajaran yang kedua tentang bekal iman bagi pengusaha muslim. Bekal keimanan bagi pengusaha muslim. Kemudian pelajaran yang ketiga, bekal akhlak bagi pengusaha muslim. Ya, kalau tadi yang kedua bekal iman, maka yang kedua bekal akhlak bagi pengusaha muslim. Kemudian pelajaran yang keempat tentang adab Islami dalam hutang piutang. Adab Islami dalam hutang piutang. Afwan, ya, yang keempat tentang kaidah-kaidah dasar dalam bisnis. Pelajaran keempat tentang kaidah-kaidah dasar dalam bisnis. Dan pelajaran yang terakhir atau kelima, adab Islami dalam hutang piutang. Mudah-mudahan lima pelajaran ini bisa kita sampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Ikhwan wa akhwati fillah kaum muslimin, para hadirin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita ya memulai pelajaran ini dengan menyebutkan hadis-hadis sahih tentang keutamaan bisnis agar kita semakin bersemangat dalam menjalankan usaha atau bisnis atau dalam rangka mencari nafkah atau bekerja. Karena yang namanya mencari nafkah atau bekerja atau berbisnis adalah suatu rutinitas sehari-hari bagi setiap manusia, terutama bagi para suami, para ayah, kepala keluarga. Ini suatu beban yang wajib dijalankan. Namun kewajiban dan rutinitas sehari-hari ini akan berubah menjadi ibadah yang berpahala jika disertai dengan niat yang baik. Akan berubah menjadi ibadah yang berpahala apabila ia sertai dengan niat yang baik. Oleh karena itu, dalam pelajaran pertama ini kita ingin menyebutkan beberapa keutamaan berbisnis agar kita mengetahuinya dan agar kita berharap kepada Allah ketika menjalankan bisnis atau usaha apapun dalam rangka mencari nafkah, betul-betul berharap agar Allah memberikan kepadanya keutamaan-keutamaan tersebut. Ya, yang pertama di antara keutamaan bisnis, bekerja dan berbisnis merupakan profesi yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekerja dan berbisnis merupakan profesi yang disukai dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menyebutkan hadis-hadis yang sahih, ada pun yang dhaif tidak akan saya sebutkan. Di antara hadis sahih yang menunjukkan keutamaan ini adalah hadis riwayat Al-Miqdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Yang artinya, "Ma akala ahadun ta'aman qattun," tidaklah seseorang memakan makanan sama sekali, "khairun," yang lebih baik, "min amali yadihi," daripada hasil kerjanya sendiri, yang hasil usahanya sendiri. "Wa inna nabiyallaha Dawud alaihi salamu kana yaqulu min amali yadihi," karena sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam dahulu ia makan dari hasil kerjanya sendiri, hasil usahanya sendiri. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang ya pentingnya mencari nafkah dan betapa mulianya orang yang makan atau minum dari hasil kerjanya sendiri, tidak meminta-minta, tidak berharap kepada orang lain akan memberinya bantuan atau sumbangan, tapi ia bersungguh-sungguh mencari nafkah, mencari rezeki agar Allah memberikannya dengan jalan yang halal, berapapun yang Allah berikan kepadanya. Yang jelas ia berusaha untuk mendapatkan rezeki yang baik dan halal. Dan ini merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua, menafkahi keluarga dari hasil bisnis atau kerjanya sendiri jika dilandasi dengan niat yang baik maka dihitung oleh Allah sebagai sedekah. menafkahi keluarga, anak dan istri atau siapapun menjadi tanggungan kita, dari hasil bisnis atau hasil kerja kita sendiri, jika diiringi atau dilandasi dengan niat yang baik, maka Allah akan menghitungnya sebagai sedekah yang berpahala. Walaupun yang kita beri makan adalah anak istri kita, selagi kita mengiringinya dengan niat yang baik, ketika mencari nafkah, ketika memberikan makanan, minuman, atau pakaian kepada keluarga kita, maka Allah menghitungnya sebagai sedekah yang berpahala. Yang dimaksud dengan melandasi dengan niat yang baik adalah dia ketika memberikan nafkah kepada anak istri berharap agar Allah memberinya pahala. Ketika ia pergi keluar rumah menuju suatu tempat untuk bekerja, tujuannya adalah untuk menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga, sebagai sang ayah, sebagai seorang suami. Dia berharap agar Allah memberinya rezeki yang halal. Dia berharap agar Allah melindunginya dari penghasilan yang haram. Ini yang dimaksud dengan niat yang baik. Termasuk dalam niat yang baik adalah seorang ayah atau seorang suami ketika bekerja mencari nafkah, tujuannya adalah agar anak istrinya tidak mengemis atau minta-minta kepada orang lain, agar mereka mampu beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan tenteram, atau ya agar ia bisa bersedekah dengan hasil kerjanya. Ini niat yang baik. Jadi yang menunjukkan keutamaan ini bahwa Allah akan menghitung nafkahnya kepada keluarga sebagai sedekah yang berpahala adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Apa kata Nabi? Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta al-luqmah allati tad'uhu fi imra'atik hatta al-luqmah allati tad'u fi imra'atik. Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya engkau hai Mu'adz tidaklah memberikan suatu nafkah, lan tunfiqa nafaqatan, tidaklah engkau memberikan suatu nafkah yang mana engkau berharap dengannya wajah Allah semata. Tabtagi biha wajah Allah, engkau mengharapkan dengan nafkah tersebut hanya wajah Allah, hanya ridha Allah, hanya pahala dari Allah, melainkan engkau akan diberi pahala atas nafkah yang engkau berikan tersebut. Diberi pahala. Walaupun itu menjadi kewajiban seorang ayah, seorang suami, tapi kalau niatnya adalah ketika mencari nafkah, memberikan sesuap nasi, ya, segelas air minum kepada anak istrinya, dia mengharap pahala, maka Allah berikan pahala. Illa ujirta 'alaiha. Sampai pun sesuap makanan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Subhanallah. Inilah pentingnya ya melandasi suatu aktivitas dengan niat yang baik, termasuk ketika kita mencari nafkah, ketika kita bekerja dan berbisnis. Harus kita selipi ya dan kita dasari dengan niat yang baik. Tidak pergi begitu saja menjadi aktivitas dan rutinitas sehari-hari tanpa ada niat. Ya makanya para ulama mengatakan peranan niat dalam kehidupan seorang muslim sangat besar, sangat penting. Bisa merubah perkara-perkara yang tadinya mubah, perkara-perkara yang sifatnya ya bukan ibadah, berubah menjadi ibadah yang berpahala. Ya, termasuk mencari nafkah. Ini rutinitas sehari-hari, kewajiban yang harus dipikul oleh seorang ayah, seorang suami. Tapi ketika dia melandasi dengan niat yang baik, maka diberi pahala. Makan dan minum, berpakaian adalah hal yang sifatnya rutinitas sehari-hari, aktivitas seorang manusia. Demikian pula dengan mandi. Namun manakala aktivitas sehari-hari itu dilandasi dengan niat yang baik, maka akan berubah menjadi ibadah yang berpahala. Jadi penting sekali kita ya senantiasa menyertakan niat yang baik dalam setiap aktivitas kita, meskipun dalam perkara-perkara mubah, meskipun dalam ya ketika kita tidur, ketika kita refreshing dengan istri, dengan keluarga, kita sertakan niat yang baik. supaya semakin semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ketika keluar berjihad bersama sejumlah sahabat untuk berperang melawan kaum musyrikin, sementara sebagian sahabat ada yang tertinggal di kota Madinah, tidak ikut keluar berjihad bersama Nabi SAW. Maka di tengah perjalanan Nabi berkata kepada sebagian sahabat, "Inna bil Madinati aqwaman ma qata'tum wadiyan wala salaktum tariqan illa syarakukum fil ajri habasahum al ajru." Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya di kota Madinah terdapat orang-orang yang mana kalian tidaklah meniti suatu jalan, tidak pula menyeberangi suatu lembah, melainkan mereka ikut serta mendapatkan pahala. Ikut serta mendapatkan pahala sebagaimana pahala kalian. Lalu Nabi menerangkan kepada para sahabat yang bertanya, mengapa mereka juga dapat pahala berjihad sebagaimana mujahidin yang keluar meninggalkan Madinah, berpisah dengan kampung halaman, meninggalkan keluarga dan pekerjaan untuk membela agama Allah, memerangi kaum musyrikin dan kafirin. Mereka di Madinah kok dapat pahala? Apa kata Nabi? Habasahum al-udru. Mereka itu terhalang oleh uzur syar'i. Mereka tidak keluar berjihad bersama Nabi karena ada penghalang syar'i. Ada di antara mereka yang sakit, ada di antara ya, para sahabat yang matanya buta, ada di antara para sahabat yang kakinya pincang. Tetapi hati mereka berniat dengan jujur, dengan tulus, ingin keluar berangkat berjihad bersama Nabi, membela agama Allah, membela Rasulullah, dan memerangi kaum musyrikin, memerangi kaum kafirin. Jujur, mereka sedih dengan sedih yang sangat. Inilah peranan niat dalam setiap aktivitas sehari-hari seorang muslim dan muslimah. Diberi pahala oleh Allah. Tapi kalau dia tidak menyertakan niat yang baik, maka tidak diberi pahala. Kemudian kita lanjutkan dengan keutamaan yang kedua. Yang keberapa ya, Ikhwan? Yang ketiga. Di antara keutamaan berbisnis atau bekerja mencari nafkah. Orang yang bekerja dan berbisnis dengan jujur serta amanah, maka akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama para nabi dan orang-orang yang mati syahid serta orang-orang soleh. Orang yang berbisnis atau bekerja mencari nafkah dengan jujur dan amanah akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan sifat jujur dan amanah dalam berdagang, dalam berbisnis. Jujur kepada Allah, jujur kepada sesama manusia dalam menjalankan ya, hubungan bisnis. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyina wasyuhada." At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. At-tajiru as-saduq, seorang pengusaha, pedagang yang jujur, al-amin, lagi amanah. Terpercaya, amanah. Ya, tidak berkhianat, tidak menipu. Jujur, tidak dusta, tidak menipu, tidak berkhianat. Ya, dalam menjalankan bisnisnya. Maka keutamanya, kata Nabi, dia akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama an-nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang selalu jujur dan membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah, keutamaan yang sangat besar dan kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang pengusaha, seorang saudagar muslim dan muslimah ya, menjalankan bisnisnya dengan jujur dan amanah, tidak berdusta, tidak berkhianat, tidak menipu, dan sebagainya. Ini kedudukan sangat tinggi. Sama seperti orang-orang yang setia mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mencintai Nabi dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas, bukan basa-basi dan tidak pura-pura. Nabi menerangkan bahwa ia akan dikumpulkan bersama Nabi. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul akan dikumpulkan bersama Nabi, bersama orang-orang mati syahid, bersama orang-orang soleh. Ini adalah derajat yang sangat tinggi dan kedudukan yang sangat mulia. Makanya ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, lalu ia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Pertanyaan yang sangat besar, yang membuat kaget Nabi dan para sahabat yang mendengar. Mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Maka Nabi tidak langsung menjawab, tetapi balik bertanya kepadanya, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang telah engkau siapkan untuk menyambut hari kiamat? Bekal apa, amal apa yang sudah engkau amalkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Dia menjawab, "Ma a'dadtu laha katsiran minas salati wal siyami illa anni uhibbullaha wa rasulahu." Aku belum banyak menyiapkan amal berupa sholat maupun puasa, tetapi aku sungguh betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Dan ini sebagai tawaduknya para sahabat. Aku belum banyak menyiapkan amal, baik itu sholat maupun puasa. Bukan berarti sahabat itu malas-malesan dalam ibadah, tidak. Sahabat sangat semangat dalam beribadah kepada Allah. Para sahabat Nabi sangat rajin dalam mengejar segala kebaikan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi sebagai tanda mereka tawadhu dan merasa khawatir tidak ada amal soleh yang diterima oleh Allah, mereka mengatakan, "Ma a'dadtu laha katsiran minas salati wal siyam." Aku belum banyak menyiapkan bekal berupa salat maupun puasa. Dalam riwayat yang lain, aku tidak banyak mengerjakan amal-amal sunnah selain yang wajib. "Illa anni uhibbullah wa rasulahu," hanya saja aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Pernyataan yang jujur dan tulus dari seorang sahabat. Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Fa innaka ma'a man ahbabta." Maka kalau begitu engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang kau cintai. Lihat. Jadi ini kedudukannya sama dengan pengusaha muslim yang jujur, yang amanah dalam menjalankan bisnis, dikumpulkan oleh Allah dalam surga bersama para nabi, bersama orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang as-siddiqin yang selalu jujur dan percaya serta membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Wahasuna ulaika rafiqa. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, taat kepada Allah dan Rasul dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, adab, muamalah, dan dalam segala urusan agama, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Siapa saja orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yang selalu jujur dan membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Seperti Abu Bakar as-Siddiq. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, yang gugur di medan jihad karena membela agama Allah. Wasolihin, dan orang-orang yang saleh. Subhanallah. Ini keutamaan besar yang akan didapatkan oleh pengusaha muslim yang jujur dan amanah dalam menjalankan bisnisnya atau usahanya. Kemudian keutamaan yang keempat, penghasilan dari berdagang atau berbisnis adalah sebaik-baik penghasilan. Penghasilan dari berbisnis dan atau berdagang merupakan sebaik-baik penghasilan. Masya Allah. Ya, semua penghasil dari pekerjaan apapun yang halal, profesi apapun yang disyariatkan atau tidak dilarang oleh Allah dan Rasul, maka penghasilannya halal dan baik. Tetapi yang sebaik-baik penghasilan, penghasil dari hasil berdagang atau bisnis. Apa dasarnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Nabi bersabda, "Inna athyabal kasbi kasbut tujjar." Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan para pedagang. "Inna athyabal kasbi kasbut tujjar." Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan para ya pelaku bisnis atau pedagang. Nah, kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa sebaik-baik penghasilan adalah dari hasil bisnis atau dagang, yaitu hadis riwayat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, penghasilan apakah yang paling baik? Penghasilan apakah yang paling baik?" Maka Nabi menjawab, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Nah, sebaik-baik penghasilan kata Nabi, "Amalur rajul biyadihi." Penghasilan seseorang dari jerih payahnya sendiri, hasil kerjanya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Apa mabrur? Yang tidak ada unsur dusta, yang tidak ada unsur menipu, yang tidak ada unsur menjual barang-barang dagangan yang haram. Itulah bai'un mabrur, jual beli yang mabrur. Tidak ada unsur berdusta, menipu, ya, atau curang, mengurangi takaran timbangan, atau menjual barang-barang yang haram. Atau ya bersumber dari modal yang haram, modal hasil riba dan sebagainya. Itulah amal wa kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang mabrur. Jadi inilah beberapa fadilah atau keutamaan berbisnis atau berdagang berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran yang kedua, yaitu tentang bekal-bekal keimanan bagi pengusaha muslim. Ini penting untuk kita sampaikan, karena ketika menjalankan usaha pasti akan mendapat berbagai macam cobaan dan godaan, mendapatkan berbagai fitnah, baik fitnah itu datang dari dirinya maupun dari orang lain, atau godaan itu atau cobaan itu datang dari Allah. Maka di sini diperlukan seorang pengusaha muslim atau seorang pedagang membekali diri dengan bekal iman, agar ia mampu menghadapi berbagai cobaan dan fitnah dengan baik dan benar sesuai petunjuk Allah dan Rasul, agar ia tidak terjerumus ke dalam berbagai penyimpangan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Betapa banyak seorang pelaku usaha atau bisnismen atau pedagang, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berat, ya, melakukan dosa-dosa besar, melakukan kecurangan dan kezaliman, melakukan kedustaan demi mendapatkan hasil yang banyak, untung yang besar. Tetapi pada saat yang sama, dia telah dimurkai oleh Allah. Dia telah memikul dosa yang besar. Dia telah melakukan kezaliman yang nanti pada hari kiamat akan dituntut oleh orang-orang yang terzalimi. Maka dari itu, ya, kita ingin menyampaikan beberapa bekal keimanan bagi seorang pengusaha muslim, baik dia seorang lelaki maupun seorang wanita. Yang pertama, bekal pertama yang berkaitan dengan keimanan, hendaknya seorang pengusaha muslim atau pelaku bisnis menghadirkan niat yang baik dalam menjalankan bisnis dan pekerjaannya. Hendaknya menghadirkan niat yang baik. Ini paling penting. Dan niat itu tempatnya di hati. Niat tempatnya di hati. Seorang pengusaha muslim, ya, ketika dia menjalankan usahanya harus dilandasi dengan niat yang baik. Tadi sudah saya singgung di mukadimah, yang dimaksud dengan niat yang baik dalam menjalankan suatu pekerjaan ialah dia menyisipkan niat dan tujuan agar Allah meridhoinya, agar Allah memberinya pahala, agar Allah merahmatinya. Ini salah satu makna ya, niat baik dalam bekerja atau berbisnis. Agar Allah ya, memberikan kecukupan kepadanya sehingga ia tidak minta-minta dan menjadi beban bagi orang lain. Agar ia tidak terjerumus ke dalam perbuatan berhutang yang bahayanya begitu besar. Baik di dunia maupun akhirat. Ia kecuali dalam keadaan darurat. Agar ia mampu membantu orang-orang yang lemah. Agar ia mampu menjalankan ibadah, zakat, sedekah, dan infak dengan hasil bisnisnya. Ini niat yang baik. Agar ia mampu ya, menyalurkan sebagian rezekinya di jalan Allah sebagai wakaf lillahi ta'ala. Ini adalah niat yang baik. Makanya ketika seorang pengusaha muslim memulai usahanya dengan niat yang baik, maka insya Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Allah akan berikan keberkahan pada usaha dan hasilnya. Di samping itu Allah juga akan berikan pahala yang besar. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Ya, dan setiap orang akan mendapatkan sebagaimana yang dia niatkan. Setiap orang akan mendapatkan sebagaimana yang dia niatkan. Kalau niatnya baik, niatnya ingin mendapat ridha Allah, ingin mendapat surga Allah, maka itu yang dia dapatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian dalil yang kedua dari hadis yang menunjukkan bahwa niat yang baik ya hendaknya ada pada diri setiap pengusaha muslim, yaitu hadis yang telah kita bacakan di mukaddimah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam sahih Bukhari sahih Muslim, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta al-luqma allati tad'uhu fi fihi imra'atik. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan suatu nafkah yang mana engkau mengharapkan pahala dan wajah Allah dengan nafkah tersebut, melainkan engkau diberi pahala dengannya. Sampai pun sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Kemudian bekal keimanan yang kedua, meyakini bahwa harta yang ada di tangan kita semuanya milik Allah. Meyakini bahwa harta yang ada di tangan kita adalah titipan Allah, amanah dari Allah, dan itu milik Allah. Kapan saja Allah berkehendak, maka Allah akan menariknya, Allah akan mencabutnya. Semua, jangankan harta kita, diri kita pun milik Allah. Diri kita, jasad kita, nyawa kita milik Allah. Demikian pula harta benda yang ada pada diri kita. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Dan milik Allah lah apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian bekal keimanan yang ketiga, yang keempat, hendaknya kita selalu berusaha, ya pengusaha muslim hendaknya selalu berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezeki, ya, disertai dengan tawakal kepada Allah. Hendaknya seorang pengusaha muslim senantiasa giat dalam bekerja mencari nafkah disertai tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh malas. Tidak boleh ya santai-santai. Tapi harus sungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Ya, dalam apa namanya? Sebuah hadis yang mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Bersemangatlah dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Ini perintah yang sifatnya umum. Apakah bermanfaat dalam urusan dunia? Apakah bermanfaat dalam urusan agama? Ataukah bermanfaat dalam urusan akhirat? Nabi mewajibkan kepada kita untuk sungguh-sungguh. Termasuk yang bermanfaat bagi kita adalah mencari nafkah. Karena bisa bermanfaat untuk agama, bermanfaat urusan dunia, bermanfaat untuk urusan akhirat. Ihris ala ma yanfa'uka. Namun jangan lupa, ketika kita bersungguh-sungguh dalam ikhtiar, berusaha mencari nafkah, apakah itu berdagang, apakah itu bertani, apakah itu pengrajin, ya, apakah peternak, apakah itu sebagai apa namanya penulis, pokoknya pekerjaan apapun, penjahit, di samping dia sungguh-sungguh, jangan lupa dia harus menyertai dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau tanpa usaha kemudian langsung dia bertawakal kepada Allah, maka ini tawakal yang keliru, tawakal yang tidak benar, tawakal yang tidak ya sesuai dengan tuntunan syariat. Makanya datangnya tawakal itu setelah adanya ikhtiar, dan ikhtiar yang sungguh-sungguh, ikhtiar yang benar, ikhtiar yang ada tuntunannya dari Allah dan Rasul. Di dalam hadis yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tagdu khimasan wa taruhu bitanan." Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Kalau sekiranya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah. Ya, benar-benar bertawakal, tawakal yang sesungguhnya, tawakal yang sebenarnya, bukan pura-pura tawakal. Ya, karena pura-pura tawakal itu adalah orang yang berserah kepada Allah tanpa diawali dengan ikhtiar. Itu namanya pura-pura tawakal. Tawakal yang syar'i adalah menyerahkan hasil atau segala urusan kepada Allah setelah adanya ikhtiar. Nabi bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, "La razaqakum," sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut tayra tadzu khimasan wa taruhu bitanan. Saya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kama sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perut sudah penuh dengan makanan, dalam keadaan kenyang. Ini janji Allah ya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh ya dalam mencari nafkah. Ya, tekun, jangan asal-asalan. Jangan yang penting ya dagang. Nanti kalau takdirnya banyak untungnya, kita akan mendapatkannya. Tapi kita pun sembrono, ya lalai, tidak ada pengawasan. Kemudian ya tidak menunggu atau tidak menutup toko ketika kita pergi misalkan untuk sholat. Ini bukan tawakal yang sesungguhnya. Ya. Atau misalkan ya semestinya dia berangkat di pagi hari dia malas-malasan, ya, nunggu siang-siangan atau sore-sorean dalam mencari nafkah, atau bahkan tidur-tiduran di rumah. Nah, kemudian bekal yang keberapa sekarang? Kelima. Di antara bekal keimanan bagi seorang pengusaha Muslim, hendaknya senantiasa menjaga aturan-aturan Allah dalam beribadah. Seorang pengusaha muslim atau pelaku bisnis hendaknya senantiasa menjaga aturan-aturan syariat Allah dalam beribadah. Janganlah aktivitas kita dalam bekerja, kesibukan kita dalam berbisnis membuat kita lalai kepada Allah, lupa kepada akhirat, meninggalkan kewajiban ibadah kepada Allah. Jangan sampai ya semangat kita dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam berdagang, dalam mencari nafkah membuat kita meninggalkan sholat. atau mengerjakan sholat setelah waktunya lewat. Ini bahaya, karena bisa mendatangkan murka Allah dan menghilangkan keberkahan rezeki kita, menghilangkan keberkahan umur kita, menghilangkan keberkahan amal kita. Maka seorang pengusaha muslim, pelaku bisnis atau pekerja apapun, hendaknya memperhatikan ya aturan-aturan syariat dalam beribadah kepada Allah. Jangan sampai kecintaannya kepada dunia membuatnya lupa dengan akhirat. Jangan sampai ambisinya mengejar harta dunia membuat ia melalaikan kewajiban ibadah kepada Allah, menomorduakan Allah dan Rasulnya. Ini berbahaya. Allah telah mengancam orang semacam ini dengan ancamannya keras. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Yang artinya, katakan ya Muhammad, in kana aba'ukum, sekiranya ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kalian kejar, yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya. Lihat, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Keluarga, orang tua, harta, perdagangan, lebih kalian sukai, lebih kalian cintai, lebih kalian utamakan daripada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu, ya, maka tunggulah ancaman dari Allah, tunggulah hukuman dari Allah, sehingga Allah datang dengan perintahnya. Ini ancaman keras, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Ancaman keras dari Allah, bukan main-main, kepada siapapun yang melalaikan Allah dan Rasulnya karena sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan perdagangan dan bisnis, lebih mengedepankan cinta kepada keluarga, dan itu sebagai tanda dan bukti dia tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya dan cintanya kepada Allah dan Rasul. Sebab orang yang sempurna imannya, sempurna cintanya kepada Allah dan Rasul, akan selalu mengedepankan Allah dan Rasul, akan senantiasa memprioritaskan Allah dan Rasul, lebih mendahulukan Allah dan Rasul daripada segala-galanya, daripada keluarganya, daripada ayah dan ibunya, daripada istrinya, daripada anak-anaknya, daripada profesi dan pekerjaannya, daripada harta bendanya, bahkan dibanding hawa nafsunya sendiri. Di dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in." Salah seorang di antara kalian tidak sempurna imannya, salah seorang di antara kalian tidak sempurna imannya sehingga aku menjadi orang yang lebih dicintainya dibanding keluarganya, dibanding harta bendanya, dan dibanding semua manusia. Jadi jangan sampai kita ini lupa dengan Allah, lupa dengan ibadah kepada Allah, lupa dengan aturan-aturan syariat Allah, bahkan melanggarnya demi mengejar dunia, demi meraih keuntungan yang besar, tidak mengenal hal dan haram. Semua dilanggar, semua ditabrak. Yang penting apa yang menjadi ambisinya terpenuhi, yang menjadi cita-citanya tercapai. Dan memang akan ada suatu zaman seperti itu, di mana manusia tidak peduli dengan hal dan haram, lupa dengan aturan syariat, lupa dengan petunjuk Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan Hadis, dalam hal mencari nafkah. Nabi bersabda, "Sa'ati ala nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhada am min halalin am min haram." Akan datang suatu zaman kepada manusia yang mana seseorang tidak lagi mempedulikan harta bendanya, dari mana dia mendapatkan harta bendanya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram, akan datang. Maka kita sebagai talibul ilmi, sebagai penuntut ilmu agama yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang mengaku setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita selalu mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Mengutamakan Allah dan Rasul daripada urusan dunia kita, daripada cinta kita kepada orang tua kita, istri kita, anak kita, pekerjaan atau bisnis kita, dan harta benda kita. Bahkan dibanding diri kita sendiri. Ketika petunjuk Allah, syariat Allah dan Rasulnya bertentangan dengan keinginan hawa nafsu, maka yang harus dikalahkan adalah hawa nafsu kita. Keinginan jiwa kita harus dinomorduakan. Yang dinomorsatukan adalah aturan Allah dan Rasul. Syariat Allah dan Rasul. Sebagaimana hadis sahih riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah bergandengan tangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la anta habu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah manusia yang paling aku cintai melebihi segala-galanya. Yang namanya segala-gala ini mencakup dibanding orang tuanya, dibanding istrinya, dibanding anaknya, dibanding pekerjaan dan harta bendanya, dibanding semua manusia. Illa min nafsi, kecuali dibanding diriku sendiri. Maksudnya Umar lebih mencintai dirinya dibanding diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana tanggapan Nabi? Bagaimana sikap Nabi ketika mendengar pernyataan Umar seperti ini? Apakah bagus? Mumtaz, barakallahu fik ya Umar. Tidak, Nabi mengatakan la hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, imanmu belum sempurna. Cintamu kepada Nabi belum sempurna sehingga aku menjadi orang yang lebih engkau cintai dibanding dirimu sendiri. Maka Umar langsung seketika juga mengatakan tanpa berpikir panjang, tanpa khosyuk, wahai Rasul, aku pulang dulu mau istikharah. Aku rembukan dulu sama istri. Tidak, langsung saat itu juga Umar menyatakan di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia atau orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu termasuk dibanding diriku sendiri. Engkau adalah orang yang paling aku cintai. Maka Nabi berkata kepada Umar, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, imanmu atau cintamu telah sempurna. Imanmu dan cintamu kepada Nabi telah sempurna. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para pengusaha muslim, para pelaku bisnis atau pekerja apapun. Ya, jangan melupakan aturan-aturan Allah. Hendaknya dia komitmen dengan syariat Allah, komitmen dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang akan menuntunnya ke jalan keselamatan, menuntunnya kepada kebahagiaan hidup dunia akhirat. Tanpa mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, tanpa memegang teguh qala Allah, qala Rasulullah, maka ia akan celaka dan binasa. Meskipun hartanya berlimpah, meskipun diberi kesehatan, meskipun mobilnya bagus, meskipun rumahnya luas, kalau dia berpaling dari ajaran Allah dan Rasul, meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, menyimpang darinya, semuanya pun sebagiannya, maka sudah berat tentu menjadi hamba yang celaka dan binasa. Pasti dibinasakan oleh Allah, di dunia maupun di akhirat, atau di alam kubur. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, Taraktu fikum amroin, lam tadillu ma intamasaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah, Quran dan sunnahku. Tidak tersesat. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, taraktukum ala mahajjatin baydha layluha kanahariha la yaziku anha illa halik. Aku telah meninggalkan kalian wahai umat Islam di atas jalan yang putih, jalan yang terang benderang. Mahajjah baydha, jalan yang terang benderang. Lailuha kanahari, malamnya sama seperti siangnya. Tidak ada remang-remang, tidak ada kerancuan, tidak ada kegelapan. Malam itu sifatnya gelap, tapi Nabi mengatakan malamnya sama seperti siangnya. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi SAW meninggal dunia, syariat Islam telah sempurna. Syariat Islam telah disampaikan, dijelaskan tanpa ada yang terlewatkan atau terlupakan sedikit pun. Sempurna. Dan Allah sendiri yang menyatakan Islam telah sempurna. Makanya Nabi mengatakan, Lailuha kana hariha, malamnya sama seperti siangnya dalam hal terang benderang. La yazigu anha illa halik, tidaklah menyimpang dari jalan yang terang benderang tersebut kecuali dia akan celaka dan binasa. Makanya ya, seorang pengusaha muslim, pedagang, pelaku bisnis atau karyawan apapun, hendaknya kalau dia ingin hidupnya diberkahi oleh Allah, dirahmati Allah, selamat dunia dan akhirat, bahagia, mendapat petunjuk Allah, berupaya untuk memegang teguh ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun sedikit yang mengikutinya, meskipun banyak yang menentang, meskipun berat gangguan dan cobaannya, tidak peduli dengan celaan orang yang mencela, tidak takut dengan cemoohan orang yang mencemooh atau ancaman orang yang mengancam. Yang penting bagaimana Allah ridho kepadanya. Yang penting bagaimana Allah merahmatinya. Yang penting ridho Allah menjadi tujuan hidupnya. Adapun celaan orang yang mencela, ancaman orang yang mengancam, ya, tidak menjadi ya, beban bagi dirinya. Tidak peduli. Sebab dia paham, kalau dia berbuat baik pasti ada yang cinta, ada yang benci. Kalau dia berbuat jahat juga sama. Ada yang mendukung, ada yang menentang. Maka seorang mukmin, apapun profesinya, apakah pengusaha, apakah ya petani atau peternak, penjahit, pengrajin, seorang guru, apapun, ya, tujuan utama adalah mengharap ridha Allah. Karena kalau mencari ridhonya manusia, tidak pernah akan tercapai. Dalam hal apapun, dalam berdakwah, dalam beribadah, dalam berbisnis, kalau tujuannya hanya mencari ridhonya manusia, mustahil mendapatkan ya, tujuan tersebut. Makanya dikatakan oleh seorang ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari keriduan manusia merupakan tujuan yang mustahil tercapai. Mustahil didapat keriduan semua manusia. Yang ada adalah justru sebaliknya. Ada yang benci, ada yang suka. Ada yang mendukung, ada yang menentang. Tetapi seorang muslim selalu tujuan hidupnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika wa amirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Dengan demikianlah aku diperintahkan oleh Allah. Di dalam hadis yang sahih yang bersabda, "Man iltamasa ridan nas bi sakhatillahi sakhitallahu alaihi wa asqata 'alan nas." Barang siapa yang beramal, berbuat demi mengharap ridhonya manusia, demi mendapatkan kecintaan manusia, namun dengan itu dia dimurkai oleh Allah. Allah benci kepadanya karena melanggar larangan-larangannya, karena meninggalkan perintah-perintahnya. Riba haram, dia bilang, ya, ini darurat. Menipu haram, dia bilang, demi kemaslahatan umum. Ya, dia beramal demi mencari ridha manusia, tapi Allah murka kepadanya, maka resikonya apa? Akibatnya apa? Sakhitallahu alaih. Allah murka kepadanya. Murka dengan perbuatan maksiatnya. Karena melanggar larangan Allah. Dan kerugian yang berikutnya, wa askhata alaihin nas. Allah jadikan manusia yang tadinya ridha, yang tadinya cinta, menjadi benci kepadanya. Yang tadinya mendukung, yang tadinya sepakat, menjadi benci dan menolak. Kerugian global. Allah murka, manusia murka. Ini kalau kita ya menjalankan aktivitas ibadah, dakwah, muamalah demi mengharap ridha manusia, namun Allah murka. Namun kita melanggar larangan Allah. Makanya ya bekal keimanan seorang pengusaha muslim adalah hendaknya ia memegang teguh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran yang ketiga, yaitu tentang bekal akhlak bagi pengusaha muslim. Bekal akhlak bagi pengusaha muslim. Ini penting ya, karena Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi akhlakul karimah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya orang-orang yang berakhlak mulia. Sampai-sampai Allah berfirman memuji nabinya dalam surah Al-Qalam, Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, budi pekerti yang agung. Beliau juga mengatakan dalam hadis yang sahih tentang tujuan utama di antara tujuan-tujuan Allah mengutusnya kepada manusia, salah satunya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi, kalau ada akhlak yang tercela, maka itu bukan dari Islam. Kalau ada akhlak yang buruk, adab yang jelek, maka itu bukan dari Allah dan Rasul. Bukan dari Islam. Seorang pengusaha muslim hendaknya membekali diri dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya seorang pengusaha muslim yang memperhatikan ketika dia terjun ke medan bisnis, ya, memulai dengan belajar tentang fikih bisnis, fikih muamalah, ya, supaya apa? Supaya dia tidak terjerumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran. Karena dalam menjalankan bisnis itu banyak aturan-aturan yang harus ditaati, banyak larangan-larangan yang harus dihindari. Seorang muslim atau muslimah yang terjun ke medan bisnis tanpa mempelajari ilmu tentang fikih jual beli atau fikih al-buyu', fikih utang piutang, fikih pegadaian, fikih mudharabah, maka ia akan mudah terjerumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran. Makanya ya, hendaknya ia berilmu terlebih dahulu tentang apa yang akan ia lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam suatu bab beliau mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu harus didahulukan sebelum berkata dan berbuat. Ilmu itu harus didahulukan sebelum berkata dan berbuat. Lalu beliau membawakan firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah bahwa tiada sesamanya hak kecuali Allah, dan minta ampunlah kepada Allah untuk dosa-dosamu. Jadi seorang yang ingin terjun ke medan bisnis atau pekerjaan apapun, hendaknya ia harus memiliki ilmu terlebih dahulu agar ia tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu, di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau memberikan peraturan yang tegas kepada rakyatnya bahwa siapapun yang masuk ke pasar harus paham tentang fikih jual beli. Sehingga apabila didapati ada pelaku bisnis atau pedagang yang masuk ke pasar namun tidak paham tentang fikih jual beli, maka dikeluarkan dari pasar. Tidak pantas ya untuk menjalankan bisnis atau dagangnya. Ikhwan wa akhwati fillah kaum muslimin, para hadirin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak yang wajib diperhatikan dan dilaksanakan oleh seorang pedagang atau pengusaha muslim adalah sifat jujur. Ya, jadilah pedagang yang jujur. Jadilah seorang pengusaha atau pedagang yang jujur. Mengapa? Karena jujur itu sifat terpuji yang hukumnya wajib. Kapanpun dan dimanapun dan kepada siapapun. Jujur adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Apakah dia pengusaha, apakah dia seorang dokter, apakah dia seorang dai, apakah dia seorang petani, apakah dia seorang ayah, apakah dia seorang ibu, apakah dia seorang guru, apakah dia seorang murid. Semuanya wajib jujur, tanpa kecuali. Jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulnya, jujur kepada sesama manusia, jujur kepada diri sendiri. Nabi bersabda dalam hadis, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa." Nabi bersabda yang artinya, "Alaikum bisidqi," wajib atas kalian bersifat jujur, berlaku jujur. Kenapa? Karena jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada kepada apa? Wa innal birra yahdi ilal jannah, akan menuntun pelakunya ke dalam surga. dan seseorang senantiasa bersikap jujur dan berusaha untuk jujur, berlatih jujur sehingga ia dicatat oleh Allah ya sebagai seorang yang siddiq, yang selalu jujur dan mempercayai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin." Hei orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Allah yang mewajibkan dan Rasul juga mewajibkan kepada umatnya. Jadi, seorang pengusaha muslim hendaknya jujur dalam menjalankan usahanya, dalam menjalankan bisnisnya, dalam menjalankan jual belinya. Janganlah dia menipu ya, konsumen, menipu pembeli yang menyembunyikan cacat dan aib barang dagangannya, atau dengan bersumpah palsu, bersumpah dusta yang akan menghilangkan keberkahan rezekinya, akan menghilangkan keberkahan penghasilannya, menghilangkan keberkahan pada umurnya, mendatangkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in saddaqa wa bayyana burikalahu fi bai'ihima, burikalahu fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang melakukan interaksi jual beli, al-bayyan bil khiyar, memiliki hak khiyar. Al-khiyar adalah hak untuk melangsungkan akad jual beli ataupun membatalkan. Dua orang yang melangsungkan transaksi jual beli memiliki khiyar, hak untuk memilih antara melanjutkan transaksinya atau membatalkan. Malam ya tafaraqa, selama keduanya belum berpisah dari majelis transaksi tersebut. Fa in saddaqa, jika keduanya jujur, baik penjual maupun pembeli, sama-sama jujur, tidak ada kedustaan dalam ucapan maupun perbuatan. Wa bayyana, dan menerangkan aib yang ada pada barang dagangannya. Atau pembeli juga menerangkan kondisinya, kondisi keuangannya, dia punya uang sekian. Jujur pokoknya, sama-sama penjual jujur dalam menerangkan kondisi barang dagangan, yang tidak menipu. Wa in saddaqa wa bayyana, jika kedua pelaku transaksi jual beli itu jujur dan menerangkan ya kondisi barang maupun keuangan mereka berdua, burikalahu fi bai'ihima, maka akan diberkahi oleh Allah dalam transaksi jual beli mereka berdua. Diberkahi oleh Allah. Mungkin secara hitungan matematika untungnya sedikit, mungkin hanya 2% atau 3% dari modal. Tapi lihat keberkahan yang ada pada rezeki kita, pada modal kita, berkah pada untung yang kita dapatkan, berkah pada umur kita, berkah pada amal ibadah kita, berkah pada keluarga kita. Ya burikalahu fi bai'ihima. Wa in kadzaba wa katama, namun jika keduanya berdusta, sama-sama bohong, sama-sama yang penjualnya berdusta demi mengelabui pembelinya supaya untungnya banyak, atau pembeli juga berdusta supaya harganya semurah-murahnya biar rugi itu penjual. Ya, barang bagus bilang, "Ah, elek tenan iki. Ya di sana aja harganya sekian." Sama-sama berdusta. Ya, maka dan juga sama-sama menyembunyikan aib, katama. Maka kata Nabi, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapus dan dimusnahkan oleh Allah keberkahan pada transaksi jual beli mereka berdua. Na'udzubillah, hilang berkah rezekinya, hilang berkah dagangnya, hilang berkah ya umurnya, hilang berkah usahanya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Di samping itu juga, kalau dusta itu akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Ya, dia memikul dosa, mendapat murka Allah, dan akan menjerumuskannya ke dalam jurang api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ إِنَّ اللَّهِ كَذَّابَ. Waspadalah kalian dari perbuatan dusta. Karena sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pelakunya ke dalam keburukan. Dan keburukan itu akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk jadi pendusta, maka ia dicatat oleh Allah sebagai kadzab, yang pendusta kelas kakap. Dajjal. Nah. Maka sekali lagi bahwa seorang pengusaha muslim hendaknya menghiasi diri dengan sikap jujur sebagaimana Nabi adalah imamus shodiqin, imamnya orang-orang yang jujur. Orang yang jujur dalam berusaha, dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam bekerja, ya, apakah dia sebagai bos, apakah dia sebagai karyawan, apakah dia pengusaha ya besar atau pengusaha kecil, maka insyaallah ya diberi pahala oleh Allah, diberi keberkahan dalam dagangnya, dalam modalnya, dalam keuntungannya, dalam keluarganya. Dan nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi dan orang-orang yang siddiq dan orang-orang yang mati syahid. Nabi bersabda, "At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqin wasyuhada." Orang-orang yang pedagang yang jujur lagi terpercaya atau amanah, dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, orang-orang yang siddiq dan orang-orang yang mati syahid di dalam surga. Kemudian akhlak yang berikutnya, di antara akhlak pengusaha muslim, hendaknya dia menjadi orang yang suka memberi kemudahan kepada apa namanya orang lain. Kalau dia memberikan apa, kalau dia menjual barang dagangan sementara pembeli menawar sesuai dengan kemampuannya dan dia masih untung, ya berusaha untuk memberi kemudahan, kelonggaran, ya. Atau kalau misalkan pembeli misalkan minta kekurangannya tempo, ya berusaha memberikan ya kelonggaran. Menjadi penjual yang suka memberikan toleransi dan kemudahan bagi pembeli. Ini akhlak seorang pengusaha muslim yang diberkahi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, sebagaimana dahulu Nabi SAW melakukan dagang. Makanya orang yang semacam ini, yang suka memberikan kemudahan, kelonggaran, toleransi, lapang dada, didoakan oleh Nabi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis ya yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada." Nabi berdoa, semoga Allah merahmati seseorang yang toleran, yang suka memberikan kemudahan ketika ia menjual barang dagangan. Samhan idza ishtara, semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan kemudahan, toleran ketika dia membeli. Wa samhan idza iqtada, dan semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan kemudahan, kelonggaran ketika dia menuntut haknya atau menagih hutang. Yang ditagih orangnya lagi kesusahan. Dengan jujur susah, bukan karena menunda-nunda, bukan karena malas membayar hutang, tapi karena memang diuji oleh Allah dengan krisis ekonomi. Dicoba dengan keluarga yang sakit, membutuhkan biaya yang banyak, dicoba dengan kebangkrutan tanpa disengaja, sementara ya hutangnya sudah jatuh tempo, ketika ditagih dia tidak punya. Jujur, maka ya kita berusaha untuk lapang dada. Ini kalau memang diketahui bukan tipe orang yang suka nunda-nunda pelunasan hutang. Beda dengan orang yang memang kerjaannya suka utang tapi enggak mau nyaur utang. Nah, ini lain lagi babnya. Tidak dapat doa ini. Ya. Orang semacam ini memang tidak pantas diberi kelonggaran, ya, adanya adalah pelajaran. Ya, mungkin sanksi. Ya. Kadang dengan begitu mudah pinjam utang, ya akhi afan. Besok dari afan ya akhi. Padahal beli ini, beli itu, beli ini. Ketika ditagih, afan ya akhi. Akhirnya yang tadinya persahabatan begitu dekat menjadi musuh. Gara-gara ya suka menunda pelunasan hutang dalam keadaan mampu. Dan itu zalim. Itu suatu kezaliman. Ya, janganlah memudahkan ya apa namanya? Janganlah meremehkan apa namanya? Pembayaran hutang. kemudian beralasan kepada orang yang nakih, ya akhi, ingatlah sabda Rasul rahimallahu rajulan samhan idaqtad wa ya akhi, ingat doa Nabi, semoga Allah merahmati orang yang pemurah dan toleran ketika nagih hutang. Dari doa Nabi Rasul, udah tunggu saja satu tahun lagi. Padahal dia untuk memutar modalnya, untuk bersenang-senang. Dia ingkar janji, tidak tepat janji, ini sifat orang munafik. Makanya orang semacam ini pantas ya akan dihancurkan oleh Allah, dibinasakan, diberi kesusahan oleh Allah. Jangan dikira ketika dia menunda kemudian yang memberi utang itu memberi toleransi, dia ambillah bebas, ada bisa napas lagi nih satu tahun. Ingat, Allah melihat kepada isi hatinya, apa yang dia niatkan. Bersengaja menunda padahal mampu. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah." Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat ingin mengembalikannya. Kalimat mengambil di sini kata para ulama meminjam. Kalau mengambil tanpa izin itu nyolong. Ya. Akhadha amwalan nas, barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat dan tujuan ingin mengembalikannya, ingin melunasinya tepat waktu, sportif, sesuai dengan yang disepakati. Lalu sebelum jatuh tempo dia meninggal dunia, ahli warisnya tidak ada yang mampu melunasi hutangnya, maka nanti pada hari kiamat dia akan dibantu oleh Allah tanpa mengalami kebangkrutan amal, tanpa mengalami kebangkrutan pahala amal. Ketika orang-orang yang terzolimi menagih dan menuntut di hadapan Allah kepada orang-orang yang pernah mengambil haknya. Orang semacam ini dibantu oleh Allah. Adallahu an, Allah melunasi hutangnya tanpa terkurangi pahala amal solehnya. Tetapi berbeda dengan orang yang memang bersengaja untuk menunda pembayaran hutang. Apa kata Nabi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha? Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafa atlafahu Allah. Barang siapa yang meminjam harta orang lain tujuannya ingin merusak harta orang. Ya, mengganggu harta orang lain, ingin tidak disaur, ya pokoknya ya dianggap lunas gitu di dalam hatinya, saya tidak akan nyaur seumur hidup ya, atau saya akan menunda-nunda. Maka kata Nabi, atlafahu Allah, niscaya Allah akan menghancurkannya, Allah akan membinasakannya tanpa dia sadari, tanpa diketahuinya. Dan itu kezaliman, pantas dihancurkan oleh Allah, pantas dibinasakan oleh Allah karena itu kezaliman. Nabi bersabda, matlul ghaniyyi dzulmun. Orang kaya atau orang yang telah berkecukupan yang suka menunda-nunda pembayaran hutang adalah kezaliman. Belum lagi nanti ketika Nabi membahas tentang orang-orang yang bangkrut pahala amal solehnya pada hari kiamat, walaupun dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, ahli jihad, ahli dakwah, ahli sedekah, ahli haji dan umrah, ahli apapun dalam hal ibadah, bisa bangkrut, bisa pailit ketika dia memiliki banyak kezaliman kepada orang lain, termasuk dalam apa namanya utang piutang. Kembali kepada pelajaran kita tentang bekal akhlak pengusaha muslim, karena kita masih banyak yang belum disampaikan. Yang kedua, akhlak yang kedua, jangan menipu, jangan jadi penipu. Pengusaha muslim hendaknya ia tidak menipu orang lain, tidak menipu konsumen, tidak menipu pembeli. Ya. Kualitas nomor 1, padahal gak tahu nomor berapa, 16 mungkin. Ditulis dalam ya labelnya, kualitas nomor 1 ya, di dunia. Demi memperlaris dagangannya. Ditulis obat segala penyakit, gak tahu dari mana, ya, apa rekomendasinya. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, semua penyakit ada di situ. Tanpa ada pengalaman juga, pokoknya ditulisi ya, hal-hal yang tidak jujur, yang menipu. Ya, akan membuat orang itu terkecoh. Baik tulisan maupun lisan, kadang menipu konsumen dengan lisan. Yo, demi dagangannya yang mau ekspet itu entek habis, pinter dia. Ini barang masya Allah diskon besar-besaran, ya. Antum kalau ya belinya sedikit, dia langsung apa membuat pengunjung atau pelanggan itu tertarik untuk menghabiskan stoknya yang mau ekspet. Padahal niatnya apa? Supaya tidak rugi dia, karena ini mau habis. Nanti kalau dibeli dan diborong oleh orang lain kemudian dia tidak laku, dia yang rugi pembeli. Ini penipuan juga. Pinter ngomong, promosi, iklan, ya, marketing yang menipu. Tidak dia terangkan bahwa ini entar lagi, tinggal sebulan lagi nih entek masa berlakunya, habis. ya tidak jujur, disembunyikan, ya atau ditutupi dengan label harga atau dengan spidol atau ganti tahun, harusnya 2014 jadi 2018, panjang lagi itu umurnya. Ini menipu. Banyak bentuk-bentuk penipuan itu dalam bisnis, ya. Atau misalkan ya kualitas nomor 3 dibilang nomor 1. Banyak ya penipuan-penipuan. Atau misalkan apa namanya, ya, yang harganya murah dibilang harga mahal. Ini juga menipu. Atau dicampur antara kualitas baik dan kualitas buruk. Beras dicampur yang kualitas nomor 1 dengan beras nomor 2 atau nomor 3 dihargai dengan nomor 1. Pembeli yang awam, yang tidak mengerti tentang barang pun tertipu. Nah, atau yang buruk, yang bosok ditaruh di bagian dalam, jual mangga, yang bosok di tengah. Ya, yang numpuk di atas yang masya Allah merahnya bagus, harum, ketika dibawa pulang isinya bosok kabeh. Nah, ini menipu. Ya, terkesan masya Allah satu karung harganya sekian, enggak tahu ya diganjel batu atau papan. Hanya separuh karung isinya. Ini menipu juga. Jadi ini yang akan membuat dia hilangnya berkah. Seorang muslim, apapun profesinya, ya terutama pengusaha muslim yang merupakan penghasil yang paling bagus, hendaknya jujur dan tidak menipu. Buka saja, ya, terangkan kepada konsumen apa adanya. Kalau memang Allah takdirkan mendapat rezeki yang baik dan banyak, maka akan laku dagangannya. Sebagus apapun dia bikin apa iklan, promosi, kalau memang Allah menakdirkan belum laku, belum laku. Ya, tetapi dia telah berbuat dosa. Makanya dalam hadis Nabi bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Ini Nabi ucapkan ketika Nabi berjalan di pasar, kemudian ya beliau ada orang pedagang yang apa namanya mencampur antara kurma yang berkualitas baik dengan buruk. Yang buruk di dalam. Nabi pun merogohkan tangannya ke dalam itu, kemudian diangkat, ternyata ketahuan jelek. Atau riwayat yang lain, ya, kurma yang masih basah. Maka Nabi langsung mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, maka ini bukan termasuk golongan kami. Kemudian akhlak yang berikutnya, di antara akhlak pengusaha muslim, jangan mengurangi takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan ya hendaknya jujur, sempurna. Ya, kalau lebih bagus ketika kita menjual. Ya, tapi kalau mengurangi enggak boleh. Jangan menjadi orang yang pukil, curang. Kalau beli ya kita sebagai pembeli inginnya dilebihin. Tapi kalau giliran kita jadi pedagang atau menjual, kita kurangi. Timbangannya itu dikasih pemberat. Atau misalkan apa bandulnya itu dilobangin. Ya kan? Di pasar itu dilobangin. Jadi enggak murni 1 kilo bandulnya itu, tapi sudah berlobang, mungkin setengah on kelong. Nah, ini dia mengurangi takaran. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wailul lil mutaffifin." Kecelakaan bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Wail, kecelakaan. Sebagian ulama tafsir mengatakan wail adalah neraka, ya, nama suatu neraka atau lembah dalam neraka. Bagi orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Yaitu alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Siapa mereka yang dimaksud dengan al-mutaffifin? Yaitu orang-orang yang apabila idzaktalu 'alan nasi yastawfun, kalau dia ya menjadi pembeli, dia minta supaya timbangannya dipenuhi sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun kalau dia sebagai penjual menimbang atau menakar, dia akan mengurangi. Nah, inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak yang berikutnya yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim, pengusaha muslim, jangan bersumpah palsu dalam berdagang. Sumpah dusta demi memperlaris dagangannya. Karena ini perbuatan dosa. Bersumpah dusta demi memperlaris dagangannya. Nabi bersabda dalam hadis yang menerangkan tentang larangan bersumpah dusta demi memperlaris dagangannya. Al-halifu al-kadzib manfaqatun lisil'ati mamhaqatun lirizki. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sumpah dusta, sumpah palsu itu akan menyebabkan barang dagangan cepat laku karena orang tertipu. Kan sudah sumpah, mantap ini yang bersumpah ikhwan. Enggak main-main, ikhwan itu jujur apalagi ditambah dengan sumpah, mantap sudah. Tapi ternyata ya barang yang dijual jelek, buruk, ya, tidak sebagaimana yang dia omongkan. Dan kata Nabi, sumpah yang dusta meskipun dapat mempercepat dan apa barang dagangan laku, namun dia akan menghilangkan keberkahan rezeki. Memhikotun lil barokah atau lil rezeki, akan menghilangkan keberkahan rezeki. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Ya, banyak para pedagang yang jauh dari ya, bimbingan Islam, tidak pernah mengaji akidah Islamiyah atau pelajaran agama Islam tentang tipi jual beli. Mereka dengan begitu latah mengatakan, wallahi ini kulaannya sekian, masa engkau ya tawar sekian, enggak dapat ini, padahal wis untung 50%. Ini demi apa? Mengangkat harga supaya semakin banyak untungnya. Yang jadi pembeli enggak mau kalah, wallahi saya beli di sana sekian ribu atau sekian ratus ribu, padahal di sana juga lebih tinggi dari sini padahal. Ya, tapi demi apa namanya menjatuhkan harga. Nah, dua-duanya akan menghilangkan keberkahan rezeki. Nah, kemudian ya akhlak yang berikutnya, ya nasihat bagi para pengusaha Muslim hendaknya menghindari segala macam interaksi riba, segala bentuk interaksi riba, baik dalam jual beli, utang piutang, pegadaian maupun yang lainnya. Hindari segala macam bentuk riba, termasuk dalam misalkan apa namanya mencari modal usaha. Karena riba ini adalah dosa besar yang sangat besar. Ya, riba, interaksi dengan riba merupakan perbuatan dosa besar yang ancamannya sangat berat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halallahu al-bai' wa harrama riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas lafadznya, harrama riba, Allah mengharamkan riba. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat, Allah memusnahkan harta riba. Dan Allah mengembangkan harta yang disedekahkan. Di dalam hadis Nabi bersabda menerangkan tentang hukuman berat dan siksaan bagi orang yang berinteraksi dengan riba, baik yang memberi maupun yang menerima, atau yang menjadi saksi, atau yang menjadi perantara, atau penulis transaksi riba. Dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Allah mengutuk, melaknat orang yang mengambil riba, memakan, yang mengambil, menerima, apakah digunakan untuk beli makanan pokok, apakah digunakan untuk beli pakaian, apakah digunakan untuk beli kendaraan, apakah digunakan untuk bayar listrik, beli pulsa, beli bensin, ya, yang jelas untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dilaknat yang menerima. Demikian pula yang memberinya, mukilau, yang memberi, walaupun ya akhi ana ridho, mi'a fil mi'a, 100% saya ridho, enggak terpaksa kok. Sama saja, ridho atau terpaksa, yang namanya memberi riba adalah haram, dosa besar. Dilaknat, dikutuk. Dilaknat artinya diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah dan kebaikannya. Yang memberi walaupun 0,01%. Wa katibahu, demikian pula orang yang menulisnya, sekretaris yang menjadi apa penulis transaksi riba dalam hutang piutang, jual beli maupun yang lainnya seperti pegadaian. Dilaknat walaupun hanya nulis. Ustaz, kan saya tidak dapat komisi, enggak dapat fee, enggak dapat gaji. Masa dilaknat? Nggih, dilaknat juga. Karena telah tolong menolong dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidai, demikian pula dengan dua orang yang menjadi saksi transaksi riba. Dari kedua pihak, dua belah pihak mendatangkan saksi penguat. Semuanya dilaknat. Nabi mengatakan, "Qalahum sawa, mereka semua sama-sama dosanya dan dilaknat oleh Allah." Enggak ada bedanya. Nah, jadi hindari riba, ya. Meskipun modal kita kecil, pas-pasan, jangan berambisi. Semakin besar modal, semakin banyak untung. Betul kalau itu modalnya halal. Jangan tergoda dengan iming-iming. Ya kalau modal besar, ordernya banyak. Akhirnya dia pun ia menggadaikan sertifikat kendaraan, sertifikat rumah demi mendapatkan kucuran dana, ya bantuan modal. Seakan-akan dia sebagai pengusaha besar, tapi modalnya riba. Ya ada bunganya, 0,1%, 0,2%. Hindari. Karena percuma kata Nabi, siapa saja yang memperkaya diri dengan modal hasil riba, maka ujung-ujungnya adalah kebangkrutan. Bangkrut di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Dan yang lebih ngeri lagi, orang yang riba itu dosanya kata Nabi, satu dirham harta riba yang diambil seseorang dan dia tahu itu riba, dimakan, itu lebih besar daripada dosa 36 kali perzinaan. Lebih besar daripada dosa 36 kali perzinaan. Itu satu dirham yang dimakan seseorang dan dia tahu itu hasil riba. Bagaimana kalau seandainya banyak? Lalu bagaimana hukuman Allah kepada orang yang riba, yang telah melakukan perbuatan dosa yang lebih mengerikan daripada 36 kali perzinaan? Kata Nabi dalam hadis, orang yang riba, ya, nanti di alam barzakh, di alam kubur dan alam akhirat, dia akan berenang, disiksa oleh Allah dengan cara berenang di sungai darah. Berenang di sungai darah, setiap kali dia ingin menepi, ya, ke tepi sungai darah tersebut, akan ada malaikat yang berdiri di tepi sungai, lalu melempari mulutnya dengan bebatuan, lalu dia kembali lagi ke tengah sungai. Terus begitu, sampai habis kadar dosa ribanya. Jadi bukan main-main. Ya, hindari riba. Janganlah kita ya mengejar kenikmatan sesaat, tapi laknat dan azab untuk ya waktu yang sangat panjang. Bersabarlah dengan berbagai ujian, krisis ekonomi, kerugian usaha. Ya, Ustaz, bagaimana cara mendapatkan modal yang bebas riba? Ya tidak harus dari pinjaman. Kalau minjem boleh, selama tidak ada riba dan tidak memberatkan orang yang dipinjami. Ya. Tapi modal itu bisa dicari dengan cara tidak pinjam. Janganlah kita ya inginnya dipinjemin terus berjiwa utang. Ya, kita punya tenaga, kita punya keahlian, kita punya keterampilan, bekerja pada orang lain. Menjual keahlian kita. Kemudian hasilnya meskipun sedikit kita kumpulkan yang penting berkah. Kemudian setelah banyak baru kita mulai dagang, usaha yang lebih besar. Jadi jangan ya, kalau enggak boleh pinjam dari bank konvensional, kalau tidak boleh pinjam dari BMT, terus dari mana lagi Ustaz? Nah ini mental-mental utang-piutang ini dalam usaha. Pengen jadi pengusaha tapi pinjam. Sopo yang mau pinjemin? Ya. Susah zaman yang penuh dengan kedustaan, penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan khianat dan penipuan, susah untuk mendapatkan modal. Karena saking banyak orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang dibantu oleh para pengusaha, oleh orang-orang kaya diberi pinjaman modal, tapi mereka tidak amanah, tidak tepat janji. Setelah sukses mereka kabur, nomor HP ganti, hilang sudah, supaya tidak bisa dihubungi. Banyak orang-orang kaya yang tujuannya baik, niatnya baik, ingin membantu ya teman-temannya yang masih pemula dalam usaha. Tapi saya tidak mengatakan semuanya. Ini kasus-kasus nyata. Jadi jangan menyalahkan siapapun yang tidak mau dipinjami duitnya. Karena apa? Sebagian kaum muslimin atau para pelaku usaha, mereka tidak menjaga amanah. Bukan karena orang kayanya pelit atau bakhil, tidak. Mereka baik niatnya. Buktinya kalau mereka bersedekah, jor-joran, tidak mikir-mikir. Tapi dalam urusan utang piutang, pinjam-meminjam, mereka lihat iya. Ya, karena yang namanya pinjam-pinjam itu tidak harus, ya, kalau ikhwan, kalau ustaz pasti sportif, belum tentu. Kembali kepada orangnya. Wow, jadwal pengajiannya padat, kasih pinjaman. Ternyata meleto. Tidak tepat janji. Ini akan merusak citra dakwah. Ya, merusak apa namanya? Kepercayaan para donatur kepada orang-orang yang jujur yang membutuhkan bantuan. Ini sebenarnya pembahasan kita dalam bab utang piutang sudah lompat ya. Karena lihat waktunya ya begitu cepat ya. Jam berapa? 11:30. Jadi sekali lagi ya ikhwan, ya, hendaknya seorang pengusaha muslim menghindari segala macam bentuk riba sekecil apapun. Sabar dengan ujian krisis ekonomi. Karena apa? Karena memang orang-orang yang cinta Rasul, cinta sunnah, sudah barang tentu akan diuji dengan kemiskinan. Sudah barang tentu. Walaupun tidak semua. Tapi secara umum, ketika orang itu semakin dekat dengan sunnah Nabi, komitmen dengan ajar Rasul, salah satu ujian yang paling cepat adalah diuji dengan kefakiran. Loh, kok Ustaz begitu? Kalau begitu mendingan jadi orang ahli bid'ah saja. Oh tidak. Jadi ahli bid'ah pun belum tentu kaya. Tapi Nabi sedang mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang menampakkan apa menyatakan cinta Nabi, cinta sunnah, maka untuk membuktikan kejujuran cintanya kepada sunnah, komitmennya kepada sunnah, diuji salah satunya oleh Allah dengan kefakiran, krisis ekonomi. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni uhibbuka. Wahai Rasulullah, aku betul-betul mencintaimu. Nabi bertanya kepadanya, mada takur, apa yang telah engkau, yang sedang kau ucapkan ini? Inni uhibbuka. Aku betul-betul mencintaimu, wahai Rasul. Mada takur, tanya lagi wahai Rasul, apa yang kau ucapkan ini? Inni uhib, aku betul-betul mencintaimu, mencintai Nabi dan sunnah Nabi. Maka Nabi mengatakan, fa'idalil faqri tijfafa. Siapkanlah, ya, apa namanya? Siapkanlah tameng atau benteng untuk menghadapi kefakiran. Sesungguhnya ujian kefakiran itu lebih cepat menimpa orang-orang yang mencintaiku daripada laju banjir yang cepat menuju tempat yang paling rendah. Innal faqra asra'u ila man yuhibbuni minasail ila muntaha, kata Nabi. Sesungguhnya ujian kefakiran lebih cepat menimpa orang-orang yang mencintaiku daripada banjir yang jatuh ke tempat yang paling rendah. Air banjir cepat banget kalau ke bawah. Nah itu kefakiran menimpa orang-orang cinta Nabi, cinta sunnah Rasul, cepat, lebih cepat dari itu. Kita lihat para sahabat di kota Mekah penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, tapi mereka istiqamah, sabar dalam membela Nabi, mencintai Nabi dan sunnah Nabi. Dalam menghidupkan sunnah Nabi, menyebarkan dakwah sunnah Nabawiyah ke semua manusia. Sabar. Jadi tidak hanya sekedar ana ahlu sunnah, ana salafi, ana mutabi as sunnah. Kemudian ada ujian. Ini diuji oleh Allah. Maka perlu sabar. Waktu mungkin dulu masih tidak peduli dengan hal haram. Dulu masih ya penuh dengan ya kemusyrikan. Usahanya lancar, sukses. Berkembang pesat setahun. Seperti orang pekerja 10 tahun. Ketika dia taubat, dapat hidayah, kemudian sunnah. Ternyata diuji dengan ya merosot tuh omsetnya. Berkurang ya modalnya, bahkan mengalami kerugian, bangkrut. Kemudian ya di sinilah ujian dari Allah, apakah dia sabar, tegar, istiqomah atau balik maning kepada keyakinan sebelum mendapat hidayah. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini supaya kita hati-hati dalam mencari modal. Dan modal itu tidak harus berupa pinjaman yang ada bunganya, dan tidak harus pinjaman walaupun tanpa bunga. Ya, cari modal yang halal, yang bebas dari riba, bisa dengan kita bekerja, enggak apa-apalah jadi kuli. Enggak apa-apa jadi pekerja bangunan. Yang penting halal berkah, ya, untuk kita makan, untuk kita nafkahkan kepada anak istri kita. Sungguh orang itu bodoh dan tolol ketika dia ingin cepat kaya namun larangan Allah dilanggar. Dia tidak berpikir panjang resiko dan akibat yang akan dia dapatkan setelah berusaha dengan modal riba. Bagi dirinya, bagi anak istrinya. Ruginya banyak sekali, dunia dan akhirat. Kita hitung, lihat kerugian orang yang bermodal dengan modal riba. Salah satu kerugiannya adalah akan menumbuhkan perilaku yang buruk. Perilaku dirinya dan perilaku anak istrinya akan buruk. yang mungkin tadinya istrinya taat kepada suaminya, anaknya taat kepada ayahnya, kok belakangan mbalelo, apa namanya, membangkang, suka membantah, ngeyel. Ini bisa jadi salah satu sebabnya yang paling utama adalah karena nafkah yang diberikan kepada keluarga, nafkah yang haram. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama as-salafus salih, inni la'aksillaha fawajattu asara dalika fi quluki dabbati wa ahli. Sungguh aku pernah bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, lalu aku dapati pengaruh buruknya ada pada istriku, keluargaku, dan hewan tungganganku. Enggak manut sama majikannya. Kudanya berontak, ontanya juga ya sulit diatur. Anak istrinya juga demikian. Ini pengaruhnya. Yang kedua, pengaruh buruknya daripada mungkin kita bermodal dengan berusaha dengan modal yang haram, yang ada unsur ribanya. Badan yang tumbuh, ya badan kita yang tumbuh dari makan minuman yang haram, adalah badan yang berhak disentuh dan dibakar dengan api neraka. Kalau kita ini hidup kemudian makan minum dari hasil usaha yang haram yang ada modal ribanya tadi, bisa menumbuhkan daging yang haram sehingga berhak untuk dibakar dengan api neraka. Nabi bersabda dalam hadis, ayu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Daging badan mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuk membakarnya. An-nar na'udzubillah. Belum lagi nanti kalau kita berdoa kepada Allah, rugi, enggak didengar, apalagi dikabulkan. Dengar aja enggak, apalagi dikabulkan, percuma. Siang, sore, malam, pagi, mengangkat tangan kita ke langit, ya Rab, tapi enggak pernah tobat dari modal usaha yang haram. Maka kata Nabi apa? Doanya ditolak oleh Allah. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena ada penghalang terkabulkannya doa. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ya, setelah membacakan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan para nabi dan rasul serta kaum mukminin agar makan makanan yang halal dan hak dan baik, Nabi mengatakan, "Tsumma dzakar rajul yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yaday ila samaa ya rabbi ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu." Nabi menyebutkan tentang adanya seorang lelaki yang ash'atha, rambutnya acak-acakan. Kusut, kenapa? Karena diterpa angin, musafir dia. Akbaro, wajah dan pakainya penuh dengan debu. Karena musafir. Dan dia ini berdoa pada Allah dengan apa? Ya mudu ya lillah sama, mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Berdoa kepada Allah. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Minta pada Allah, ya, bertawasul dengan nama Allah, bertawasul dengan Asmaul Husna. Ini termasuk asbab ijabati doa, sebab terkabulkannya doa. Keadaan safar, kemudian mengangkat tangan, termasuk sebab terkabulkannya doa. Dan yang ketiga adalah tawasul dalam doa dengan menggunakan Asmaul Husna. Tapi sayang, yang sudah semestinya dikabulkan oleh Allah ternyata tertunda dan tertolak doanya. Kenapa? Kata Nabi, wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakainya haram. Wa ghudiya bil haram, perutnya dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Mustahil. Ini rugi orang yang memiliki bisnis usaha tapi tercampur dengan modal haram dari hasil riba, utang piutang yang ada unsur ribanya. Sabar dengan modal yang kecil. Sabar kalau tidak punya modal. Karena kita terlahir dalam keadaan tidak punya apa-apa. Ya. Maka berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang baik dan halal. Makanya ketika Nabi berwasiat kepada Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu agar doanya mustajab, apa kata Nabi? Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, makanlah makanan yang baik, yang halal, misalnya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Lihat. Makanya kalau kita berdoa pada Allah, minta ini, minta itu, dan kita rasakan belum pernah terkabul, bisa jadi sebabnya karena kita punya harta yang tidak halal, tercampur dengan modal usaha yang haram. Nah, Kemudian kita pun menunda taubat. Nanti taubatnya kalau sudah punya rumah. Nanti taubatnya kalau sudah punya mobil. Nanti taubatnya kalau sudah punya usaha yang besar. Nanti taubatnya kalau sudah punya istri. Nanti taubatnya kalau sudah punya anak. Nanti taubatnya kalau sudah masuk liang lahat baru taubat. Ya mustahil. Masa taubat sudah masuk liang lahat? Percuma, terlambat. Tidak ada manfaatnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. Taubat itu, ya, taubat dari Allah tidaklah diberikan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Tidaklah diberikan dan diperuntukkan bagi orang-orang berbuat dosa. Sehingga apabila datang kepada mereka kematian, saat-saat ya malaikat maut mencabut nyawanya, proses pencabutan nyawa dalam keadaan sakratul maut. Qala, dia baru mengatakan, "Inni tubtul an," sekarang juga aku bertobat. Ini seperti Fir'aun dan bala tentaranya ketika ditenggelamkan oleh Allah di tengah Laut Merah. Lagi ngejar-ngejar Nabi Musa dengan pengikutnya yang beriman. Kemudian Allah tenggelamkan. Apa ketika mau mati? Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Beriman pada Allah yang tadinya ngaku sebagai Tuhan manusia yang paling tinggi. Fir'aun itu. Faqala ana rabbukumul a'la. Tuhan berkata, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi giliran mau mati, mau tenggelam baru mengatakan, amanna bi Rabbi Musa Waharun, sekarang kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun. Terlambat, percuma. Nah, makanya di sini dalam ayat 17 atau 18 An-Nisa Allah mengatakan taubat dari Allah, taubat yang diterima oleh Allah itu tidaklah diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Sehingga apabila datang kepada mereka kematian, sakratul maut, dia mengatakan inni tubtul an. Sekarang aku bertobat. Ini percuma. Pintu taubat sudah ditutup rapat. Demikian pula taubat itu tidaklah diperuntukkan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir seperti Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kecilnya mengakui dan meyakini kebenaran agama Islam, tapi karena tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah maka dia matinya kafir. Ulaika atadna lahum adzaban alim, mereka itu telah kami siapkan azab yang pedih. Jadi jangan sampai kita terlambat, segera taubat dari modal usaha yang haram sekecil apapun. Keluarkan modal-modal yang haram, insya Allah diberi ganti yang lebih baik, diberi ganti yang lebih berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Musnad Imam Ahmad, "Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan modal usaha yang haram karena takut kepada Allah, ini contoh. Karena sabda Nabi ini sifatnya umum. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan modal usaha yang haram karena takut pada Allah, meninggalkan pekerjaan yang haram karena takut pada Allah, mengharap ridha Allah, maka balasannya awadahullah, niscaya Allah akan menggantinya dengan khairan yang lebih baik darinya. Diberi ganti yang lebih baik, lebih berkah di dunia dan akhirat. Percaya dan yakin dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan ya dengan pelajaran yang keberapa sekarang? Hah? Adzan jam berapa adzannya? Masih berapa menit adzan? 11.50. Adzannya 11.50. Adzannya? Ya, ini tinggal 10 menit. Gimana? Tanya jawab apa? Materinya masih ada berapa nih? Satu, dua pelajaran lagi. Kaidah-kaidah dasar dalam bisnis, ya. Kemudian yang terakhir adab Islami dalam utang piutang. Baik, ya kita lanjutkan dengan pelajaran, ya, dengan materi. Insya Allah jawab bisa di lain waktu. Dalam menjalankan bisnis di sana ada rambu-rambu, ada kaedah-kaedah yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku bisnis. Ada kaedah-kaedah yang dengan kaedah tersebut dia bisa berjalan dengan benar. Bisa menjalankan usaha sesuai petunjuk Allah dan Rasul dan tidak melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Di antara kaidah-kaidah dasar dalam bisnis, yang pertama, hukum asal dalam bab muamalah adalah mubah atau halal. Hukum asal dalam bab muamalah, ya seperti jual beli, adalah halal dan mubah. Boleh. Halal dan boleh. Ini kaidah. Jadi muamalah meliputi jual beli, utang piutang, sewa menyewa, bagi hasil, pegadaian, ini bab muamalah. Hukum asalnya adalah mubah, apa? Boleh atau halal dikerjakan. Sampai ada dalil yang melarangnya. Nah. Di antara dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah firman Allah dalam surat Yunus ayat 59. Yunus 59. Allah berfirman, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun?" Katakanlah ya Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah. Tentang rezeki yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Lalu kalian jadikan sebagainya haram. Ya, lalu kalian jadikan sebagainya haram dan sebagainya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian tentang hal ini? Atau kalian mengada-ngada saja terhadap Allah? Jadi maksudnya apa? Mu'amalah, mencari nafkah, hukum asalnya halal. Boleh dikerjakan sampai ada ya syariat atau dalil syar'i dari Al-Quran maupun hadis yang menyatakan muamalah ini haram, muamalah ini dilarang. Kalau tidak ada, berarti kembali kepada hukum asal yaitu mubah, halal dikerjakan. Kemudian kaidah berikutnya, prinsip tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Prinsip tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan ini berlaku tidak hanya dalam bisnis, tidak hanya berlaku dalam usaha atau menjalankan profesi atau pekerjaan apapun, tapi juga dalam muamalah dengan sesama manusia dan berinteraksi dengan teman atau dengan tetangga, dengan masyarakat secara umum, ya tidak boleh saling melakukan hal yang membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam kitab Musnad, "La darara wa la dirar." Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Termasuk ya dalam hal perbuatan sebagian orang, yaitu merokok. Ya, ini mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Ketika dia merokok, dirinya merasa akan termudharati, tertimpa bahaya. Orang lain yang menghirup asapnya pun akan termudharati. La dharara wa la dirar. Demikian pula dengan riba. Interaksi dengan riba itu merupakan perbuatan mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Orang lain termudharati dan diri juga termudharati. Buktinya apa? Buktinya yang memberi, yang menerima, yang menulis, yang menyaksikan terkena mudharat, terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari segala macam yang akan menimbulkan mudharat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Maka dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa la tulqu bi aydikum ila tahluka." Janganlah kalian mencampakkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Dan pengusaha muslim hendaknya harus lebih teliti dalam menjalankan usaha. Jangan sampai ya niat baiknya, ya semangatnya dalam mencari nafkah membuat dirinya terjerumus ke dalam mudharat dan menjerumus orang lain juga ke dalam bahaya. Termasuk misalkan dia ketika berinteraksi dengan riba dalam bisnisnya, ketika dia menipu orang lain dalam jual belinya, ketika dia berbuat zalim, maka yang mendapat mudharat tidak hanya dia, ya istrinya, anaknya, ya kan, juga mendapat mudharat. karena penghasilan dia tidak halal. Nah, kemudian niat yang baik tidak cukup untuk melegalkan dibolehkannya perbuatan yang haram. Niat yang baik tidak bisa melegalkan dibolehkannya perbuatan yang haram. Contoh begini, ingin membangun masjid, ingin menyantuni anak yatim, ingin bersedekah kepada fakir miskin, kemudian ini niat baik, tapi ya caranya bagaimana? Dia berbisnis dengan menjual barang-barang haram, jual narkoba, jual minuman keras, ya jual rokok. Maka niat baik tadi, walaupun nanti hasilnya untuk ya tujuan-tujuan baik, tidak bisa berubah menjadi baik. Niatnya tetap buruk, perbuatannya tetap dosa. Dan kebaikannya, ya berupa menyalurkan hasil tersebut di jalan yang baik, tidak dianggap oleh Allah sebagai amal soleh, bukan sedekah yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah hanya menerima sedekah yang baik-baik saja. Allah hanya menerima sedekah yang halal. Nabi bersabda, Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima, sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, yang maha suci, maha bersih. Ya baik zatnya, baik sifatnya, tidaklah menerima dari hambanya kecuali perbuatan-perbuatan yang baik. Tidaklah menerima amalan kecuali yang ikhlas, yang murni. Tidaklah menerima sedekah kecuali yang halal. Maka niat yang baik tidak bisa melegalkan untuk dibolehkannya melakukan perbuatan buruk. Kita ingin misalkan wakaf mencetak mushaf atau kitab. Kemudian kita menjalankan usaha, modalnya dari mana? Ya. Pinjaman yang ada bunganya. Nanti ya, hasilnya keuntungannya murni 100% untuk wakaf. Maka kita katakan usahanya tidak benar. Ya, modal usahanya haram karena mengandung riba. Sehingga apa yang dia belanjakan di jalan Allah juga tidak dianggap sebagai amal soleh, tapi amal toleh, amal buruk. Ya demikian pula dalam hal ibadah. Coba lihat para pelaku amal-amal yang menyimpang, yang tidak tuntunannya. Mereka itu niatnya baik, ingin mendapat pahala, ingin mengharap ridha Allah, ingin masuk surga, ingin berjumpa dengan Nabi, ingin mendapat syafaat Nabi. Ya kan? Niatnya baik. Tapi ketika tata cara ibadah yang mereka kerjakan tidak ada syariatnya karena menyimpang, karena tidak ada dalilnya, karena tidak ada petunjuknya dari Allah dan Rasul, maka niat baik mereka tidak melegalkan perbuatan mereka yang menyimpang tersebut. Tetap ditolak oleh Allah. Jadi sama dengan muamalah juga begitu dalam bisnis. Tidak cukup dengan niat baik. Nah, kemudian kaidah berikutnya. Sudah ada ya. Sekarang cukup sampai di sini. Ya, tidak bisa menyelesaikan kaidah-kaidah yang masih ada. Dan juga ya, pelajaran terakhir tentang adab utang piutang. Ya. Jadi saya minta maaf. Namun apa yang telah kita sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa menguatkan iman kita. Kemudian menuntut kita ke jalan yang baik dan benar dalam menjalankan usaha. Semakin hati-hati dalam mencari nafkah. Dan semoga kita semakin sungguh-sungguh dalam menghindari segala keburukan dalam bisnis, keburukan dalam ibadah, keburukan dalam muamalah. Dan ya, apa yang bisa kita sampaikan semoga dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan amal kita pada hari kiamat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu wa sallam barak على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.